pendapat untuk tidak damai, akan tetapi memilih perang dengan orang-orang musyrik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berdamai dengan satu perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Hudaybiyah. Nah, Umar, pendapat Umar adalah perang, tidak usah damai. Dan hadis yang menceritakan tentang hal ini, ada satu hadis yang terkenal yang ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Intinya di sana disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad i'tamara, punya keinginan untuk berumrah pada tahun 6 Hijriah. Wa ma'ahul muslimun, dan bersama Nabi ketika itu banyak kaum muslimin ingin ikut umrah bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sahabat yang punya keinginan untuk umrah bersama Nabi kurang lebih 1400 orang. Nah, mereka inilah yang berjumlah 1400 orang inilah yang akhirnya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Satu bai'at yang terkenal dengan sebutan bai'atu Ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan untuk memberikan ridhanya kepada mereka-mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata la yadkhulun nara man bai'a tahta syajarati, tidak akan masuk neraka orang yang ikut melakukan bai'at ridwan. Bai'at ini dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Utsman ke Mekah untuk negosiasi ya, supaya Nabi bisa masuk ke kota Mekah ya, barang sebentar untuk melaksanakan umrah, karena umrah itu enggak lama. Cuma ya tawaf sama sa'i dah selesai beberapa jam. Akhirnya malah terdengar isu kalau Utsman bin Affan dibunuh oleh penduduk Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan meminta mereka untuk berbaiat, bersumpah setia untuk menuntut darah Utsman jika benar isu tersebut. Wa kana qad salahal musyrikin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah memilih untuk berdamai dengan orang-orang musyrik ba'da muraja'atin, setelah terjadinya diskusi jarat bainahu wa bainahum, telah terjadi perbincangan antara Nabi, terjadi dialog diskusi antara Nabi dengan musyrikin. Dan di antara isi perjanjian tersebut, Nabi berdamai dengan orang-orang musyrik. Di antara poinnya adalah ala ayarji fi dalikal am. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk pulang kembali ke Madinah pada tahun itu, pada tahun 6 Hijriah itu. Tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Boleh berumrah namun minar amil qabil, tahun depan. Wa saratlahum surutan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang musyrik berbagai poin perjanjian, yang di dalam poin-poin perjanjian tersebut naun ghadadatin bil muslimin, mengandung sejenis ya, kesempitan bagi kaum muslimin fi zahir, secara lahiriah. Maka hal tersebut berat bagi banyak kaum muslimin. Pada Allah dan Rasulnya a'lam wa ahkam, lebih mengetahui dan lebih bijaksana tentang hal tersebut berkaitan dengan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih manfaat. Nah, Umar ada di antara yang tidak suka hal itu, tidak suka dengan poin-poin yang dinilai menyusahkan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita yaitu orang-orang Quraisy? Mereka adalah pembela kebatilan." Nabi mengatakan, "Iya." Kemudian Umar mengatakan, "Bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita? Maka surgalah tempatnya. Sedangkan orang-orang yang terbunuh di antara mereka, orang-orang kafir, nerakalah tempatnya." Maka Nabi mengatakan, "Iya." Kemudian Umar pun mengatakan, "Fa'alama," lalu kenapakah? Atas apakah? Ala kemudian ditambah ma istifham, tapi ma-nya tanpa alif. Fa'alama, lalu atas apakah? Nu'tidaniya, kita memberikan kehinaan dalam agama kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah akan menolongku dan aku pun tidak durhaka padanya." Ini petunjuk Allah. Ini wahyu dari Allah. Aku tidak sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar masih juga mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bercerita kepada kami bahasanya kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah?" Nabi mengatakan, "Iya. Tapi apakah aku berkata kepadamu bahwasanya engkau akan mendatangi Ka'bah tahun ini?" Kan tidak. Saya cuma mengatakan kamu nanti akan mendatangi Ka'bah dan kamu dan kita akan tawaf di Ka'bah. Saya tidak mengatakan mesti tahun ini. Qal, Umar mengatakan, "Lah, tidak, memang kau tidak pernah mengatakan tahun ini." Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaka atihi wa mutawifun bihi." Maka percayalah, yakinlah bahwasanya engkau akan mendatangi Ka'bah dan engkau bisa tawaf di dekatnya. Fa dhahaba Umar, telah terjadi dialog antara Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar masih merasa belum puas juga dengan jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih belum mantap juga, maka dia pun pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Maka Allah meridai Umar dan Abu Bakar. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar sama persis dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia katakan, perkataan-perkataan yang dia sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya Abu Bakar memberikan jawaban kepada Umar sama persis dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Abu Bakar, padahal Abu Bakar tidaklah mendengar, belum mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada komunikasi antara Abu Bakar dengan Nabi, enggak ada SMS, enggak ada telepon. Namun luar biasa Abu Bakar memberikan jawaban sama persis dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, ya, kalau Rasul mengatakan ini Rasulullah, Abu Bakar mengatakan wa Rasulullah. Wallahu nasiruhu. Sama persis kalimatnya. Wa laysa ya'sihi. Sama persis. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kejadian ini nampak kalau dia akmalu muwafaqatan lillahi walin nabi, lebih sempurna dalam hal mencocoki keinginan Allah dan nabinya dibandingkan Umar. Dan Umar pun radhiyallahu anhu akhirnya rujuk dari keinginannya yang memilih untuk perang dan menolak untuk damai. Waqal Umar mengatakan fa'amil tulidhalika amalan, maka aku melakukan untuk hal itu berbagai hal yang kulakukan. Wallahualam maksudnya. Maka kejadian perjanjian Hudaybiyah salah satu pelajaran penting, satu-satu pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah adalah Abu Bakar itu lebih afdol daripada Umar. Itu antara bukti bahwasanya Abu Bakar itu lebih afdol daripada Umar, padahal Umar itu adalah mulham dan Abu Bakar bukan mulham. Umar itu adalah seorang yang mendapatkan ilham dan Abu Bakar bukan. Namun Abu Bakar itu lebih afdal daripada Umar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tidaklah orang yang mendapatkan ilham dan sering mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilham lebih afdal, lebih mulia daripada yang tidak dapat ilham. Tidak bisa dibuat kesimpulan demikian. Bahkan kita jumpai dalil yang menunjukkan ternyata yang tidak dapat ilham dalam hal ini Abu Bakar ternyata lebih afdal daripada Umar yang jelas dapat ilham. Kemudian pelajaran penting dari perjanjian Hudaybiyah, pelajaran bahwasanya fitibai rasul al-barokah, keberkahan dan kemaslahatan itu dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara pikiran sekilas dengan logika, maka orang akan mengatakan dalam perjanjian ini terdapat satu hal yang sangat merugikan bagi kaum muslimin, karena diminta untuk kembali pada sudah jalan jauh-jauh, diminta kembali ya. Kemudian dalam poin-poin perjanjiannya di samping di sana dinyatakan ada gencatan senjata selama 10 tahun dan disampaikan kalau ada ternyata orang Islam ya, dari penduduk Madinah kabur ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan, tidak perlu dikembalikan. Tapi kalau penduduk Mekah hijrah dan masuk Islam ke Madinah maka wajib diserahkan. Ini satu hal yang sangat menghinakan dan satu hal yang sangat tidak menguntungkan. Namun ternyata disitulah keberkahan. Ternyata dengan melaksanakan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslim mendapatkan manfaat yang sangat-sangat banyak dari perjanjian ini. Oleh karena itu kejadian Hudaybiyah ini dijadikan bukti oleh sebagian sahabat untuk hendaklah kalian mencurigai akal-akal sehat kalian, akal-akal kalian ketika itu bertentangan dengan syariat. Nah, ketika hasil pikiran akal itu bertentangan dengan syariat, maka curigailah akalnya, jangan syariatnya. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ittahim ra'ya bidin atau fitin." Adalah kalian curigai pikiran kalian ketika itu bertentangan dengan agama. Karena seandainya memang akal pikiran itu benar ketika bertentangan dengan agama, maka Hudaybiyah lah buktinya. Kemudian kisah Hudaybiyah ini menunjukkan satu kaidah yang terkenal dalam dalam syariat. Dan juga ada maslahat, ada dua maslahat, maka diambil maslahat yang lebih besar meskipun harus dengan mengorbankan manfaat dan maslahat yang lebih ringan. Yang besar adalah maslahat yang lebih besar meskipun kita harus rugi dengan hilangnya maslahat yang lebih ringan. Kemudian bukti kedua, bahasanya Abu Bakr itu lebih afdal daripada Umar radhiyallahu anhuma, adalah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia, sebagaimana akan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Abdul. Maka jadi kalau Mama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara Umar radhiyallahu anhu awalan hatta qala Abu Bakr inna huma ta faraja Umar an dzalika. Kakazalika fi sari ma'ani izzakati. Ma'ani izzakati. Ma'ani izzakati. Kala Umaru li Abu Bakrin, kaifatu qatilun nasa, waqad kala Rasulullah sallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu la ilaha illallah wa anni Rasulullah, fa'idha qawuha atau mu'mini dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiyah. Fa'kala lahu Abu Bakrin radiyallahu anhu, alam yakul illa bihaqiyah, fa'inna zakata min haqiyah. Wallahu law mana'uni anakan kan yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala manha. Qala Umar sallallahu ma huwa illa an ra'aita Allah qad syaraha sadra Abi Bakr wallahi ma huwa illa an ra'aita Allah wallahi ma huwa illa an ra'aita Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali fa'alimtu annahu al-haqqu wa li hadha nazairu man taqaddama Abi Bakrin ala Umar ma anna Umar radhiyallahu anhu muhaddatsun fa inna martabata tisiki fawqa martabati al-muhaddati li anna tisika yatalaqqa ani rasuli al-mahsumi kullama yaquluhu wa yaf'aluhu wal muhaddatsu ya'khudhu an qalbi asya'a wa qalbu laysa bi ma'sumin fa yahtaju ay ya'ridha ala ma ja'a bihi an-nabi al-mahsumu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia, Umar mengingkari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Umar tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia, bahkan dia marah-marah dan mengingkari orang yang mengatakan bahwasanya Nabi telah meninggal dunia. Nabi tidak meninggal dunia, Nabi cuma bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Hatta qala Abu Bakr, sampai Abu Bakar mengingatkan Umar, innahu mata, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar telah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mati. Faraja Umar adali, maka Umar pun baru tersadar. Tidak benarnya apa yang dia katakan. Maka pada saat ini, pada situasi yang genting semacam ini, nampaklah bahasanya Abu Bakar itu lebih tepat dalam bersikap dibandingkan Umar di situasi yang sangat genting, situasi Hudaybiyah yang sangat genting, demikian juga situasi wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang ketiga di antara bukti kejadian yang menunjukkan bahasanya Abu Bakar lebih afdal daripada Umar adalah masalah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Umar berkata kepada Abu Bakar, apakah engkau tidak memerangi manusia? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. maka jika manusia sudah mengatakan syahadat tersebut, maka berarti telah mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dari gangguanku. Illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Maka Umar berkata, maka Abu Bakar berkata pada Umar, bukankah Nabi mengatakan kecuali dengan haknya? Maka tetap bisa ada orang yang diperangi meskipun telah mengucapkan syahadat, kecuali dengan hakul Islam. Dan di antara hakul Islam adalah karena hakul Islam adalah diperanginya seseorang karena dia tidak membayar zakat. Faqala lahu, maka Abu Bakar berkata kepadanya, bukankah Nabi mengatakan ila bihaqiha, fa inna zakata min haqiha, sesungguhnya zakat adalah termasuk haknya, hak syahadat. Wallahi demi Allah, seandainya mereka tidak mau membayarkan kepadaku anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau membayarnya. Maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah itu kecuali aku lihat Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, maka akhirnya aku yakin itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya memerangi orang yang tidak mau membayar zakatnya adalah menjadi ijma' para sahabat. Para sahabat ijma' tersepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ini menunjukkan bahasanya zakat atau pemungutan zakat adalah kewenangan penguasa, sehingga penguasa bisa melakukan tindakan terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini adalah kewajiban penguasa untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka penguasa mengirim amil untuk mengambil zakat, ya. Jika ada yang nolak, kemudian bahkan ya, menentang, maka dipaksa. Jika mereka dipaksa akan melawan, maka dikirimi pasukan karena tidak mau membayar zakat. Maka urusan pengumpulan zakat itu adalah sebenarnya kewajiban penguasa, sehingga ada hukuman terhadap orang-orang yang tidak mau membayarnya. Dan hal ini diantara bukti yang menunjukkan lemahnya kisah Sa'labah, kisah seorang yang katanya dulunya miskin, kemudian menjadi kaya dengan berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kambingnya demikian banyak, namun dia enggak membayar zakat. Akhirnya setelah mendapatkan teguran dengan turunnya ayat yang menyindir orang ini, ya, maka dia membayar zakat, namun Nabi tidak menerimanya. Kemudian setelah Nabi wafat membayar zakat di masa Abu Bakar, namun juga Abu Bakar tidak menerimanya, Umar juga enggak mau menerima zakat darinya. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat aneh, adanya poin Nabi tidak mau menerima zakat dari orang tersebut, demikian juga Abu Bakar dan Umar, ini menunjukkan lemahnya kisah itu. Karena bahkan sahabat ijma bersepakat, ya, kalau orang itu punya kewajiban bayar zakat, ya, maka dia wajib membayar zakat. Jika tidak membayar zakat, diperangi, dipaksa. Jika ngelawan dengan senjata, maka diperangi. Ini malah ada yang bertobat kemudian membayar zakat, malah ditolak. Itu satu hal yang aneh dan menunjukkan lemahnya kisah Sa'labah. Walihada nazair, dan Dan hal ini memiliki kasus-kasus yang semisal yang menunjukkan bahasanya Abu Bakar itu tuqaddim, itu lebih terdahulu, lebih afdal daripada Umar. Padahal Umar radhiyallahu anhu adalah muhaddats, orang yang tegas mendapatkan ilham. Maka ini menunjukkan bahasanya martabat siddiq, kedudukan seorang siddiq itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang yang mendapatkan ilham. Kenapa? Karena seorang yang siddiq ya talaqa ani rasul ma'sum, ya, mengambil ilmu langsung dari rasul yang ma'sum, maksud dari hadis. Itulah yang jadi dasar dia untuk bertindak dan beramal. Ya, telah dia mengambil, yaitu mengambil dasar untuk bertindak dan beramalnya langsung dari ajaran rasul yang ma'sum. Yang ma'sum yang terjaga semua yang dikatakan oleh rasul dan apa yang dilakukan oleh rasul dari kesalahan. Sedangkan orang yang mendapatkan ilham, maka dia mengambil yang jadi dasar dia untuk bertindak terkadang adalah dia ambil dari hatinya. Yang dia rasa itu adalah ilham. Asyik dia ambil dari hatinya banyak hal yang dia nilai itu adalah ilham. Jadi, itu yang dia jadikan acuan. Padahal hatinya bukanlah maksum. Oleh karena itu, maka orang yang mendapatkan ilham memiliki hajat, memiliki kebutuhan untuk menimbang ilham yang dia dapatkan dengan majaa bin nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Maka jika manusia yang jelas-jelas jelas-jelas mulham sejak tidak mendasari perbuatannya semata-mata dengan ilham, namun menimbangnya dengan ajaran Rasul, itulah Umar. Maka manusia-manusia yang merasa mendapatkan ilham dan itu cuma perasaan dia, itu lebih-lebih lagi untuk punya memiliki kewajiban untuk menimbang apa yang dia anggap dan dia rasa sebagai ilham tersebut dengan ajaran Quran dan Sunnah. Nah, amin. Allah Taala. Nah, walihada karena Umar, oleh karena itu maka Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum wa yunadziruhum, dan Umar berdiskusi dengan para sahabat dan merujuk kepada para sahabat dalam sebagian perkara. Dan para sahabat pun mendebat Umar dalam banyak hal. Fayhtaju alaihim, maka terkadang Umar pun memberikan alasan, ya, berhujah alaihim untuk membantah perkataan para sahabat. Di kesempatan yang lain, wayhtajuna alaihi, para sahabat membantah Umar dengan beralasan, dengan berhujah, dengan memberikan hujah kepada Umar. Apa hujahnya? Berkitab sunnah, dengan Quran dan sunnah. Maka terkadang Umar menyalahkan sahabat dengan dalil Quran dan sunnah. Di kesempatan yang lain, para sahabat yang menyalahkan Umar dengan dalil Quran dan sunnah. Wa yukirhum, dan Umar bin Khattab pun membiarkan para sahabat, yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendebat Umar. Tidak pernah Umar mengatakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, bukankah kalian semua tahu, aku itu adalah manusia yang mendapatkan ilham, muhaddats, mulham, mukhattab. Artinya sama-sama, aku adalah manusia yang mendapatkan ilham dengan nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian semua dengar. Bukankah kalian semua tahu, dengar sendiri, kalau Nabi mengatakan aku adalah orang yang mendapatkan ilham, maka sepatutnya bagi kalian untuk menerima semua yang aku katakan, menerima usulan-usulanku, dan jangan tu'ariduni, jangan ngeyali aku, jangan menentang perkataanku. Namun tidak pernah Umar mengatakan kalimat semacam ini. Padahal dia adalah manusia yang tegas, jelas adalah manusia yang mendapatkan ilham, nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja orang yang mengaku-ngaku atau para pengikutnya mengaku-ngaku untuk gurunya, bahasanya gurunya adalah wali Allah, dan bahasanya gurunya adalah orang yang mukhatab, orang yang mendapatkan ilham, sehingga wajib, sehingga wajib ala nas, menjadi kewajiban seluruh orang untuk mengikuti gurunya, ayak balu, dan menerima semua yang dikatakan oleh gurunya dan tidak menentang apa yang dikatakan gurunya, dan pasrah dengan gurunya, min ghairi i'tibar, tanpa menimbang, melihat Quran dan sunnah, maka apa? Fahuwa wahum mukhti'un, maka dia orang yang punya anggapan itu kalau dirinya adalah orang mendapatkan ilham sehingga orang lain harus mengikuti dirinya, maka dia keliru. Wahum, demikian juga murid-muridnya yang beranggapan gurunya adalah orang mendapatkan ilham sehingga semua orang punya kewajiban untuk mengikuti perkataan gurunya. Ya, saya tidak boleh menentang omongan gurunya karena dia sudah punya makom yang lebih tinggi, meskipun nampaknya bertentangan dengan Quran dan sunnah, tidak boleh ditentang dan tidak boleh diayali. Maka anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Masya Allah, bahasa yang sangat santun yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Masih cuma dibilang fahuwa wahum mukhti'un, maksudnya itu keliru. Padahal kelirunya keliru yang sangat parah. Kelirunya keliru yang sangat parah, ada menjadikan seseorang wajib diterima semua perkataannya tanpa melihat Quran dan sunnah. Artinya menempatkan seseorang pada posisi sebagaimana posisi Nabi. Ini keliru yang sangat-sangat parah. Namun Syekhul Islam, ada seorang yang sangat halus akhlaknya, sangat lembut orangnya, dalam masalah yang demikian keterlaluan kelirunya masih dikatakan fahuwa wahum mukhti'un, maka dia dan mereka ini adalah orang yang keliru dalam hal ini. Dan ini seandainya menurut pikiran kita, kita katakan wah, mereka sudah sesat dengan sesat yang nyata, sesat dengan sesat yang jauh. Syekhul Islam masih enggak berkata sekeras itu. Namun kita lihat belum mengatakan fahuwa wahum mukhti'un, bahasa yang sangat luar biasa halusnya. ini menunjukkan sekulisan untuk orang yang sangat lembut, orang yang sangat halus akhlaknya. Tidak sebagaimana anggapan banyak orang, orang dus-dus, orang yang jebret-jebret. Anggapan salah karena orang itu melihat Syekhul Islam di satu sepotong dari sisi hidupnya saja, jadi sebagian kesempatan dan sebagian keadaannya saja. Lu katakan mereka-mereka kayak gini itu keliru. Gimana? Enggak keliru. Wa mislu ha'ula'i min afdalinnas. Padahal mereka-mereka, Nabi Umar dan para sahabat, adalah manusia yang paling baik. Wa mislu ha'ula'i min afdalinnas. Fa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu afdalu minhu. Ha'ula kembali ke mana? Ke hum tadi. Bahkan beliau malah memuji mereka di sini. Umisluha ulai min afdalinnas. Mereka-mereka itu adalah ya, manusia yang termasuk manusia yang terbaik. Namun tentu ya, manusia yang dianggap wali karena solehnya, nampak dia adalah orang yang gemar beribadah. Nah, manusia-manusia semacam ini adalah min afdalinnas, termasuk manusia yang terbaik. Namun jelas kita yakin Umar bin Khattab lebih afdal daripada orang-orang semacam ini. Ya, Umar bin Khattab lebih afdal daripada orang-orang yang dianggap wali karena kesolehannya dan kesungguhannya dalam beribadah. Dan Umar bin Khattab adalah amirul mukminin. Namun kita lihat ternyata kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi, yunazi'unahu, menentang Umar, ngeyeli omongannya Umar karena Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Dan mereka kaum muslimin yang lebih afdal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimbang apa yang dikatakan oleh Umar, demikian pula apa yang dikatakan oleh mereka sendiri, ya, dikatakan oleh para sahabat yang lain, mereka timbang dengan Quran dan Sunnah. Dan salaful ummah dan para dan ulama salaf dan para imam salaf sepakat bahasanya semua orang itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan dan bisa dibuang, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah manusia yang semua perkataannya wajib diterima, ya. Dan menempatkan seseorang bahasanya semua apa yang dia katakan karena dia orang yang mendapatkan ilham, maka wajib diterima semua yang dia katakan, maka ini sama dengan menempatkan dia pada posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang manusia yang tidak boleh ditolak, tidak boleh ditinggalkan apa yang beliau katakan. Dan inilah perbedaan antara nabi dengan bukan nabi. Kalau nabi semua perkataannya wajib diterima, sedangkan bukan nabi bisa diterima dan bisa ditolak. Jika sesuai dengan ajaran nabi diterima, jika tidak sesuai dengan ajaran nabi maka ditolak. Maka sesungguhnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib menjadi kewajiban bagi seluruh manusia untuk mengimani semua yang nabi ceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib taat kepada nabi dalam semua yang diperintahkan oleh nabi, berbeda dengan wali, orang saleh. Maka sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mentaati orang yang dianggap wali, mentaati orang yang saleh, fi kulli ma ya'muru nabi, dalam semua yang mereka perintahkan. Dan tidak ada kewajiban untuk mengimani semua apa yang diceritakan oleh orang-orang saleh. Bahkan yu'rad, akan tapi ditimbanglah perintah mereka, orang-orang saleh tersebut, dan berita yang diceritakan oleh mereka ditimbang dengan kitab dan sunnah. Maka jika perintahnya atau berita yang dia ceritakan sesuai dengan kitab dan sunnah, maka wajib diterima. Dan jika menyelisih kitab dan sunnah, karena mardudan, maka ditolak. Meskipun maka perkataannya ditolak, meskipun dia adalah seorang wali Allah. dan ditolaknya satu perkataannya itu tidak menyebabkan hilangnya statusnya dari status sebagai wali Allah. Meskipun orangnya adalah seorang wali Allah dan seorang ulama besar yang berijtihad, maka ma'dzuran fi maqalahu, maka bisa dimaklumi apa yang dia katakan, dimaafkan apa yang dia katakan. Bahkan dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Akan tetapi jika ijtihadnya tersebut menyisih kitab dan sunnah, maka beliau tersebut keliru. Wakana minal khata'il marfu', akan tetapi termasuk kekeliruan yang dimaafkan jika pelakunya telah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa dia lakukan. Karena Allah taala yaqul, mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dalam kalian bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan yang bisa kalian lakukan. Dan ayat ini surah Taghabun ayat 16 ini kata Syekhul Islam adalah tafsir dan penjelasan tentang maksud ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka disinilah perbedaan antara nabi dengan bukan nabi. Nabi semua perkataannya wajib diterima. Maka jika ada orang yang harus diterima semua perkataannya, harus diterima semua perintahnya, maka berarti kita telah memposisikan orang tersebut sebagaimana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara hikmah, ya, kata para ulama, atau sebagian ulama, ini adalah di antara hikmah kenapa setiap alim itu punya zalah. Setiap alim itu punya keliru, pernah punya pendapat yang keliru. Tidak ada satupun ulama kecuali punya pendapat yang keliru. Tidak ada satupun ulama kecuali punya pendapat yang keliru. Semua ulama punya pendapat yang keliru. Semua punya pendapat yang ketika dianalisis, orang menganalisis itu bingung. Kok bisa-bisanya beliau berpendapat demikian, padahal Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian. Setiap ulama punya. Boleh jadi sedikit, boleh jadi agak banyak, tapi setiap ulama punya. Punya satu pendapat yang jika dia semati bikin orang bingung. Kok bisa-bisanya beliau punya pendapat demikian? Apa hikmahnya? Ya, agar ulama itu dihormati, namun tidak dengan penghormatan yang berlebihan. Dihormati dengan penghormatan yang tidak berlebihan. Tidak sampai ada orang yang beranggapan semua perkataannya benar. Maka tidak ada satupun ulama kecuali punya zalah, punya ketergelinciran, punya kesalahan. Di antara hikmah realita ini adalah untuk menunjukkan bahasanya hanya Quran dan Sunnah saja yang maksum dari salah. Hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang bebas dari salah. Sehingga tidak ada satupun orang yang memposisikan seorang ulama sebagaimana posisi Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau jelaskan di yang terakhir tadi kita baca, kenapa orang yang salah karena ijtihad itu dimaafkan. Jawabannya adalah karena itulah maksimal, usaha maksimal yang telah dia lakukan untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah tidaklah membebani seseorang lebih dari pada kemampuan orang tersebut. Dia sudah maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Dan usaha maksimalnya itu berbuah dengan ijtihad. Dia telah ijtihad, telah mencurahkan kesungguhan. Nah, bisa-bisa dia untuk mencari kebenaran, ternyata kesimpulannya adalah demikian, ternyata ini keliru. Maka apakah dia dosa karena hal tersebut, karena kelirunya? Jawabannya tidak dosa, karena itu adalah usaha maksimal yang bisa dia wujudkan. Maka dia telah melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, para ulama itu berselisih pendapat tentang hubungan surat At-Tahrubun ayat yang ke-16 dengan surat Ali Imran ayat 106-102. Fattakullah mastata'tum, adalah kalian bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Di surat At-Tahrubun ayat 16, namun di Ali Imran 102 Allah katakan adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, para ulama berbeda pendapat bagaimanakah mendudukkan dua ayat ini. Dan penjelasan yang sangat bagus disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini. Beliau mengatakan bahasanya surat Tahrubun ayat 16 adalah tafsir penjelasan tentang yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa dalam Ali Imran 102. Apa itu sebenar-benar takwa? Itu kata Syekhul Islam, yang dimaksud sebenar-benar takwa adalah fattaqullah mustata'tum, adalah bertakwa semaksimal kemampuan manusia. Bagaimana di surat At-Tahrubun ayat yang ke-16. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Meskipun sebagaimana tadi kita sampaikan, biasanya ulama berselisih pendapat tentang mendudukkan dua ayat ini. Sebagian mengatakan surat Tahrubun ayat 16 yang ini turunnya belakangan, ini menghapus surat Ali Imran ayat 102 yang turunnya lebih dulu. Ada yang mengatakan di sini ada penghapusan hukum yang terkandung dalam ittaqullaha haqqa tuqatih, dihapus dengan hukum yang terkandung dalam firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Dan tidak kalah menariknya dalam penjelasan Abdurrahman As-Sa'di, tafsirnya Taisir Kamil Rahman fi tafsir Kalamil Manan, yang ketika menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan, kemudian menyinggung tentang surat Tahrubun ayat 16, beliau sampaikan bahasanya Ali Imran 102 itu berbicara tentang takwa yang menjadi hak Allah, yang seharusnya diberikan oleh manusia kepada Allah. Sedangkan At-Tahrubun ayat 16 adalah takwa yang menjadi kewajiban manusia. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih adalah berbicara tentang apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Allah demikian zat yang maha pemurah, memberikan limpah nikmat yang demikian luar biasa tak terhitung bagi manusia. Maka seharusnya kewajiban manusia, dan itulah yang selayaknya, dan itulah yang jadi hak Allah, adalah manusia itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Namun karena Allah adalah zat yang maha pemurah dan zat yang maha penyayang, yang tidak menginginkan kesempitan dan kesusahan untuk hamba-hambanya, maka takwa yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah yang Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, semaksimal kemampuan manusia. Itulah yang Allah wajibkan atas manusia untuk dilaksanakan oleh manusia sebagai bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Nah, asal Ibnu Mas'ud ini kata muhaqqiq dikeluarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya, Abdul Razzaq dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannad Mubarak di Az-Zuhd, At-Tabari dalam tafsir Jamil Bayan, demikian juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Tabarani dalam Mu'ajjam Kabir, Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibnu Aim dalam Hayatul Awliya dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dan sebelumnya telah disahihkan oleh Al-Hakim dan Dzahabi. Demikian juga telah disahihkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Dan yang lainnya, siapa yang dimaksud selain Ibnu Mas'ud? Kata muhaqqiq Marwah Al-Hamdani, Ibrahim Nakhai, Amr bin Maimun, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Tawus, As-Suddi dan yang lainnya. Maka Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud takwa dengan sebenar-benar takwa adalah Allah itu ditaati dan tidak didurhakai, Allah itu diingat tidak dilupakan, dan manusia itu bersyukur pada Allah dan tidak ingkar dengan Allah. Kata Syekhul Islam, karena beliau mengatakan bahasanya fataqul mastata'tum adalah tafsir untuk at-taqwa haqqatuqa, maka beliau mengatakan makna perkataan yang dimaksud ini bihasabi isti'atikum, sesuai dengan maksimal kemampuan kalian, untuk kemampuan manusia untuk taat pada Allah, untuk ingat pada Allah, dan untuk bersyukur pada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani satu jiwa, yaitu semua jiwa. Nafsan di sini, nakirah di sini, mengandung makna umum. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka masing-masing jiwa mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan, dan wajib menanggung dosa apa yang dia kerjakan. Demikian juga firman Allah, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidaklah membebani satu jiwa kecuali sebagaimana kemampuannya. Ulaika ashabul jannati, mereka itulah para penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa awful kaira wal mizan, hendaklah kalian menakar dan menimbang dengan bilqisti, dengan adil dan dengan sempurna. Namun kewajiban untuk menakar dan menimbang yang dengan adil dan sempurna tanpa mengurangi hak orang lain di sini, gimana kalau karena tidak sengaja kemudian ada yang kurang dikit, maka Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, ini adalah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak orang lain dan tidak mengurangi hak orang lain, kok ternyata ada yang meleset, ada yang geser sedikit, ada yang geser sedikit, dan itu bukan karena kesengajaan, maka tidak dosa. Setelah orang itu berusaha semaksimal mungkin memberikan hak orang lain dalam masalah takaran dan timbangan. Oleh karena itu, setelah itu Allah mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang jadi kemampuannya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.